Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Fikrul Miyassar sebagai persiapan menghadapi bulan yang mulia. Kita mempelajari ahkam asyam, hukum-hukum puasa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Berikutnya qala rahimahullah al-masalatu salisatu. Perkara yang ketiga dari bab ma yukrah wa yuhramu minasyam. Perkara yang ketiga dari bab apa-apa yang dibenci dan diharamkan dari puasa. Qala ma yukrahu wa yuhramu minasyam. Itu apa-apa yang dibenci dan diharamkan dari puasa. Qala al-awwal, yang pertama, yukrahu ifradu syahri rajabin bisyami. Dibenci, dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab dengan puasa. Menyendirikan bulan Rajab dengan ibadah puasa. Kenapa puasa? Karena bulan Rajab. Menyendirikan bulan Rajab dengan ibadah puasa. Qala, kenapa? Li'anna dzalika min sya'iril jahiliyati. Karena perbuatan tersebut termasuk dari syiar. Perbuatan-perbuatan yang nampak dari orang-orang jahiliyah, tanda-tanda kejahiliahan. Qala waqad kanu yu'adzimuna hadza syahra. Dahulu mereka, orang-orang jahiliyah, mengagungkan bulan ini, bulan Rajab. Falau shomahu ma'a ghairihi lam yukrah. Kalau seandainya dia berpuasa dengan hari-hari yang lain, bulan lain, sudah terbiasa puasa 3 hari setiap bulan, atau berpuasa Daud, pada bulan yang lain dia berpuasa, maka pada bulan Rajab juga berpuasa, maka demikian tidak dibenci, tetapi dia menyendirikan, mengkhususkan ibadah puasa pada bulan Rajab, kenapa puasa? Karena bulan Rajab, mengkhususkan Rajab dengan puasa, maka itu makruh min sya'ir al-jahiliyah. Qala li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Kalau dia berpuasa di bulan-bulan lain, demikian pula di bulan Rajab, maka dia tidak termasuk orang yang mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, maka tidak dibenci. Qala rawa Ahmadu Ibni Kharsah Ibni Hur qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin hatta yad'uha fi ta'am. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukuli tangan-tangan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, orang-orang yang mengkhususkan puasa bulan Rajab, mutarajjibin, orang-orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Hatta yad'uha fi ta'am, sehingga mereka makan, makan atau tidak, kalau tidak mau dipukul tangannya. Qala wa yaqul, dan Umar bin Khattab mengatakan, kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'adzimuhul jahiliyah. Makanlah kalian, jangan puasa karena bulan Rajab ini, karena dia Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah, taib. Maka ini bulan Rajab, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, la yasbut syai'un, min fadli siyami Rajab. Tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan puasa Rajab, mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, dengan ibadah, itu tidak ada dalil, tidak ada hadis satu pun yang sahih, Ini ucapan Imam Ahlul Hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Syafi'iyah, ulama dari kalangan Syafi'i, rahimahullahu taala. Taib. Qala sani, kemudian yang kedua, yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisyamin. Ya. Kalau tadi bulan, sekarang hari, ya. Dibenci mengkhususkan menyendirikan hari Jumat dengan puasa, ya. Kenapa puasa? Karena hari Jumat ini, ya. Saya mengagungkan hari Jumat, ya. Maka saya berpuasa pada hari ini, ya. Maka ini menyendirikan hari Jumat dengan ibadah tertentu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawma jum'ati illa antasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, ya. Rasul SAW melarang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan la takhusul jum'ah bisyamin, ya. Wala bikiyamin, jangan kamu khususkan hari Jumat itu dengan sholat malam atau dengan puasa di siang harinya. Kenapa sholat malam? Ya, karena ini hari Jumat, hari mulia, ya. Iya, hari mulia, tetapi tidak boleh mengkhususkan ibadah tertentu pada hari tersebut, ya. Taib. Maka tidak boleh mengkhususkan diantaranya adalah puasa ini pada hari Jumat, kecuali kalian berpuasa pada hari sebelum atau setelahnya, ya. Sebelumnya juga puasa, diikuti hari Kamis, kemudian Jumat, atau Jumat dan Sabtu. Taib qala rahimahullah fa in samahuma ghairihi fala ba'sa bidzalika lil haditsil madhi. Kalau dia berpuasa pada hari Jumat dan hari yang lain, maka tidak mengapa, ya. Atau seorang yang berpuasa Dawud, ya. Kamisnya berbuka, maka Jumatnya berpuasa, kemudian Sabtunya berbuka, Ahadnya berpuasa, demikian, ya. Taib. Demikian pula kalau terjadi hari mulia, hari Arafah atau hari Asyura, itu hari Jumat, ya. Maka dia berpuasa. Kenapa? Karena hari Asyura, ya. Puasanya karena Asyuranya, karena Arafahnya, bukan karena Jumatnya, gitu, ya. Taib. Ini dibedakan, ya. Kenapa puasa hari ini? Karena ini hari Arafah, ya. Hari yang mulia. Atau ini hari Asyura, ya. Taib. Maka saya berpuasa niatnya hari puasa hari Asyura, bukan karena Jumatnya, gitu, ya. Taib. Yang dibenci itu menyendirikan hari Jumat. Kenapa puasa? Karena Jumat, ya. Karena hari Jumatnya, ya. Taib. Demikian pula qala salis yukrahu ifradu yaumis sabti bisyamin, ya. Demikian pula dibenci menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa, ya. Taib. Sama ini seperti hari Jumat tadi, ya. Kalau hari Arafah, hari Asyura itu hari Sabtu, maka kita berniat puasa hari Arafah, bukan karena hari Sabtunya, ya. Kita berpuasa karena hari Asyura, bukan karena hari Sabtunya, gitu. Taib. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam la tasumu yawmas sabti illa fi mafturidun alaikum, ya. Rasul SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian, ya. Taib. Qala wal maksud annahyu an ifradihi wa tahsisihi bisyam. Maka maksud dari larangan ini adalah menyendirikan, mengkhususkan, ya. Mengkhususkan hari-hari tersebut, ya. Itu tadi, kenapa puasa? Karena Sabtu, ya. Karena Jumat, ya. Dan mengkhususkannya dengan ibadah puasa. Qala amma idza dumma ila ghairihi fala ba'sa. Akan tetapi kalau dia gabungkan dengan hari-hari lain, maka tidak mengapa, ya. Demikian pula kalau hari Jumat dan Sabtu itu hari Ayyamul Bait, misalkan tanggal 13, 14, 15 Hijriah, maka berpuasa. Kenapa? Karena ini Ayyamul Bait, ya. Taib. Bukan karena hari tersebut Jumat atau Sabtu. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Juwairiyah wa qad dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaimatun, ya. Kalau digabung dengan hari lain, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Juwairiyah, ketika itu Rasulullah SAW menemui beliau pada hari Jumat dalam keadaan Ummul Mukminin puasa. Maka Rasulullah bertanya, asumta amsi, asumti amsi, ya, apakah kamu puasa kemarin? Qalatla, maka beliau menjawab tidak, ya, ini hari Kamis, puasa apa enggak, enggak, ya. Qalaturidina tasumi ghadan, qalatla, ya. Kalau demikian, besok pengen puasa apa enggak, ya, hari setelahnya, ya, hari Jumat harus digabung dengan hari sebelumnya atau setelahnya, ya. Qalatla qala faftiri, maka Rasulullah SAW bertanya, besok engkau ingin puasa? Tidak, maka berbukalah gitu. Taib qala fadalla qaulahu sallallahu alaihi wasallam turidina antasumi ghadan ala jawazi siyami yaumis sabti ma'a ghairihi. Maka sabda Rasul, apakah engkau ingin berpuasa besok, ya, ini hari Sabtu, ini menunjukkan bahwasanya boleh puasa hari Sabtu itu bersama dengan hari yang lain, ya. Taib, ini menunjukkan dia tidak mengkhususkan hari Sabtu tadi, ya, dengan sebuah ibadah. Buktinya dia berpuasa di hari yang lain, ya. Taib. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala akiba ikhraji haditsan nahyil madi. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengomentari setelah menyebutkan hadis tersebut, wa ma'nal karahiyati fi hadza, dan makna dari dibencinya puasa pada hari ini adalah an yakhtasar rajul yawmas sabti bisiyamin, ya, yaitu seseorang mengkhususkan hari Sabtu dengan ibadah puasa, ya. Kenapa puasa? Karena hari Sabtu, ya. Dia mengkhususkan, ya. Dia menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa. Taib qala li annal yahud yu'azzimuna yawmas sabt, ya, karena orang-orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu, ya. Mereka mengkhususkan hari Sabtu itu untuk ibadah, ya, enggak boleh kerja, enggak boleh beramal dunia. Hari Sabtu khusus untuk ibadah mereka, ya. Taib. Itu yang ketiga, mengkhususkan hari Sabtu, itu dibenci. Taib qala Rabi tahrimu siyami yaumis syak. Qala huwa yaumus salatsina min Sya'ban, ya. Yang ketiga, yang keempat, haram, ya. Ini puasa yang diharamkan, berpuasa pada hari yang diragukan, ya. Hari asyak, ya, hari yang meragukan. Apa maksudnya meragukan itu? Huwa yaumus salatsina min Sya'ban, yaitu hari ke-30 bulan Sya'ban, ketika mendung, ketika tidak bisa terlihat awannya karena ada gubar, karena ada penghalang, ya, ada sesuatu yang menghalangi di ufuk barat, hilalnya tidak nampak, ya. Tanggal 29 seperti hari ini, ya, dilihat ru'yatul hilal, dilakukan ru'yatul hilal. Nah, kalau di langit itu ada sesuatu yang menghalangi, ya, ada asap, ada debu, atau ada awan, ya, atau yang lainnya, sehingga tidak nampak hilal itu, ya, berarti besok, ya, tanggal 30 Sya'ban itu yaumus syak, hari yang meragukan, ya. Taib. Maka tidak boleh berpuasa dalam rangka ikhtiyat, hati-hati, jangan-jangan besok sudah masuk Ramadan, ya. Maka saya berpuasa dalam rangka berhati-hati, kalau sudah masuk Ramadan saya sudah, berarti tugas saya selesai, gitu kan. Saya enggak punya tanggungan, gitu. Kalau enggak Ramadan, ya saya enggak apa-apa, saya puasa saja, gitu. Ini enggak boleh, ya. Itu tidak boleh, ya. Taib qala idza kana fis sama' ma yamna'u ru'yatul hilal. Jika di langit ada sesuatu yang menghalangi dari ru'yatul hilal, dari dilihatnya hilal, ya. Tadi dari awan, debu, atau asap, ya, atau yang lainnya, sehingga tidak nampak hilal. Taib. Fa in kanatis sama sahwan fala syakka, ya. Nah, kalau langitnya terang benderang, tidak ada yang menghalangi untuk nampaknya hilal, maka besok itu hari yang jelas, berarti masih Sya'ban, ya. Tidak meragukan itu. Nah, kalau ada yang menghalangi, yaitu ada keraguan, oh mungkin bisa jadi nampak sudah muncul tetapi tidak lihat, gitu ya, itu berat meragukan ya. Tapi maka tidak boleh kalau masih tidak nampak karena penghalang tadi, berarti dihukum masih 30 Sya'ban ya, maka tidak boleh berpuasa dalam rangka berhati-hati tadi ya, jangan-jangan sudah masuk Ramadan ya, saya berpuasa saja gitu, supaya kalau sudah masuk Ramadan saya benar gitu, saya tidak keliru gitu. Taib qala li hadithi Ammar radhiyallahu anhu qala man shoma yawmal ladzi yasukku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, ya, hari yang diragukan, itu tadi tanggal 30 yang di ufuk barat terdapat penghalang ya, awan, asap atau debu atau yang lainnya ya. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW, Abul Qasim ya. Taib. Maka maksiat itu menunjukkan perkara ini adalah sesuatu yang haram ya. Taib. Qala wali qalihi sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna hatukum Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya ya. Itu tadi dalam rangka ikhtiyat, hati-hati ya. Yang ini tidak dibenarkan ya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis misalkan ya. Nah, pas tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban tadi, pas hari Kamis atau hari Senin, maka dia berpuasa karena Senin Kamis ya, bukan karena ikhtiyat tadi, bukan karena berjaga-jaga ya, supaya kalau sudah masuk Ramadan berarti dia benar gitu. Kalau belum masuk Ramadan maka dia juga tidak mengapa puasa saja, itu tidak boleh ya. Taib. Atau orang yang puasa Dawud misalkan ya, sebelumnya berbuka maka besoknya dia berpuasa dalam rangka puasa Dawud tadi gitu, yang dia sudah terbiasa puasa maka tidak mengapa. Taib qala wal makna la yataqaddam syahr ramadhana bisaumi yaumin yu'addu minhu because til ihtiyat ya. Maknanya larangan hadis ini adalah janganlah mendahului puasa bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya dengan anggapan dianggap ini sudah masuk Ramadan ya. Dengan anggapan dia puasa Ramadan ya. Tujuannya ikhtiyat tadi, berhati-hati ya. Itu tadi hilalnya enggak nampak. Ufuk barat awan ya, atau debu ya, atau asap ya, maka dia besok puasa saja. Siapa tahu hilalnya sudah muncul tetapi tidak kelihatan gitu. Taib, ini tujuannya ikhtiyat ya, maka tidak boleh. Qala fa in shaumahu murtabitun birru'ya, fa in shaumahu murtabitun birru'ya, karena puasa Ramadan itu dikaitkan dengan ru'ya, dengan penglihatan ya. Hilalnya nampak apa enggak ya, walaupun derajatnya sudah tinggi misalkan, tetapi itu tadi ufuk barat awan ya, gelap ya, enggak bisa nampak, maka ya enggak puasa, berarti belum masuk ya. Atau ada penghalang lain ya. Qala fala hajata ila at-takallufi, maka enggak perlu takalluf ya, memberat-beratkan diri ya. Oh, jangan-jangan dia sudah nampak, ini sudah derajatnya sudah sekian, ini harusnya nampak misalkan ya. Itu tadi ad-dinu yusrun ya, lan yusada alaihi illa ghalabah ya. Agama itu mudah ya, semua orang bisa melihat dengan mata kepala dia ya, hilal itu ya. Nah, kalau tidak lihat, tidak terlihat, ya sudah. Kalau ada yang melihat, ya diterima. Ya, persaksian seorang muslim adil ya, sudah, ya diterima gitu. Taib. Maka tidak perlu takaluf ya. Oh, jangan-jangan sudah nampak, sudah muncul tetapi tidak kelihatan gitu. Baik, maka saya puasa saja gitu. Baik, itu tidak boleh ya. Qala fala hajata ila takalluf. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a alaihi ya. Sedangkan seseorang yang sudah punya kebiasaan yang puasa ya, itu tadi Senin Kamis atau Dawud ya, atau tiga hari setiap bulan dia puasa di akhir bulan misalkan tiga hari ya, maka fala syai'a alaihi, tidak mengapa. Qala li anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan, karena orang yang puasanya karena kebiasaan tadi Senin Kamisnya atau Dawudnya atau tiga hari di akhir bulannya, dia tidak dalam rangka menyambut Ramadan ya, tidak dalam rangka ikhtiyat, jangan-jangan sudah masuk Ramadan ya, tetapi dia berpuasa puasa kebiasaan dia Seninnya, Kamisnya atau Dawudnya itu. Qala wa yustathna min dhalika aidan al-qada'u wan nadru li wujubihima, demikian pula dikecualikan puasa qada' ya, masih punya hutang Ramadan sebelumnya tinggal dua hari atau satu hari, maka dia berpuasa karena qada' gitu, atau berpuasa nadar ya, dia bernadar mau berpuasa ya. Nah, sudah itu tadi tinggal sehari atau dua hari masuk Ramadan, maka segera dia kerjakan itu. Baik, ini siam yaumus syak ya. Yaumus syak yaitu hari 30 ketika ada penghalang untuk melihat hilal ya. Dan dia berpuasa dalam rangka ikhtiyat tadi ya, dalam rangka menyambut Ramadan ya. Jangan-jangan sudah masuk Ramadan gitu. Itu enggak boleh ya. Ini perkara ikhtiyat yang tercela ya, hati-hati tapi tidak tepat ya. Taib qala al-khamis yuhramu shaumu yaumai al-idain ya. Yang kelima, puasa yang diharamkan adalah puasa dua hari Id ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Qala li hadis Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wan nahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa hari yaumul fitri, Idul Fitri dan Idul Nahar, Idul Adha. Qala wali hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala hadhani yaumani naha Rasulullah SAW an siyamihima. Dua hari ini Rasulullah SAW melarang dari berpuasa di dalamnya, itu yauma fitrikum min siyamikum wal yaumil akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang pertama adalah hari kalian berbuka dari puasa kalian ya, itu hari berhenti dari puasa Ramadan, itu Idul Fitri ya. Dan hari yang lain yang kalian makan dari sembelihan kurban kalian ya, itu hari Idul Adha ya. Baik, ini hari yang diharamkan. Taib qala satis yukrahu shaumu ayyamit tasyrik ya. Dibenci puasa hari-hari tasyrik ya. Wahia salah satu ayamin ba'da yaumin nahri al-hadi asyar wa tsani asyar wa tsalits asyar. Hari tasyrik adalah tiga hari setelah hari Idul Adha ya. Setelah hari Idul Adha tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha qala ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal ya. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, ini yang membedakan apa, kegembiraan kaum muslimin dengan orang-orang yang lain ya. Kaum muslimin ketika bergembira ya dengan hari Id maka tetap mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan pada hari Id, dua hari Id itu bertakbir, ya, banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Taib. Wa liqalihi sallallahu alaihi wasallam yaumul arafatin wa yauman nahri wa ayyamit tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa surbin. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wa yaumun nahri tanggal 10, wa ayyamut tasyrik hari 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, iduna ahlul Islam, idnya kita, ya, orang-orang Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa surbin, dan dia adalah hari-hari untuk makan dan minum, ya. Qala wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti'i wal qarini idza lam yajid samanal hadi. Kemudian ada orang-orang yang diberi rukhsah boleh berpuasa pada hari tasyrik, yaitu orang yang melakukan ibadah haji tamattu, ya, hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu datang ke Mekah, kemudian umroh, ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya, kemudian lepas, sudah halal lagi dia, ya. Halal itu sudah tidak ihram, ya, boleh. Larangan-larangan ihram sudah keluar dari larangan-larangan ihram, ya. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah namanya, berangkat ke Mina, ihram untuk ibadah haji, ya. Berarti dia satu safar dapat dua ibadah, umroh dan haji. Itu disebut dengan tamattu, ya. Yakni dia bersenang-senang dengan safarnya. Satu safar dapat dua ibadah yang mulia itu, ya. Disebut tamattu. Nah, karena dia mendapatkan kebaikan itu, satu safar dapat dua ibadah, maka disyariatkan untuk menyembelih hadyu, ya. Itu sebagai syukur dia satu safar dapat dua ibadah, maka dia disyariatkan untuk apa? Nyembelih hadyu. Hadyunya satu ekor kambing, ya. Nah, orang yang tidak punya kemampuan menyembelih satu ekor kambing, maka diwajibkan berpuasa 10 hari, 3 hari di sana di Mekah, ya, 7 hari di rumah bagi orang yang selain penduduk Mekah, ya. Nah, 3 hari tadi boleh dia puasa pada hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 berpuasa sebagai kafaroh tadi, ya, karena tidak mampu membayar hadyu, tidak bisa menyembelih kambing, ya, maka dibolehkan berpuasa di sana itu. Taib wal qarin, ya, haji yang kedua qarin, ya. Qarin itu menggabungkan corona, ya, menggabungkan umroh dan haji. Dua ibadah jadi satu perbuatan, ya. Satu perbuatan nilainya dua ibadah, ya. Tawafnya sekali, sa'inya sekali, ya. Ihramnya sekali, tetapi dapat dua ibadah, umroh dan haji itu. Itu qiran, ya. Taib menggabungkan antara umroh dan haji. Maka demikian pula sebagaimana tamattu satu kali safar dapat dua ibadah, maka disyariatkan menyembelih hadyu. Demikian pula qiran ini, ya, qarin, haji, qiran, ya. Maka dia juga disyariatkan menyembelih hadyu gitu. Nah, kalau tidak mampu menyembelih hadyu, boleh berpuasa tanggal 11, 12, 13 di sana, di Mekah, ya. Itu 3 hari puasa di sana, 7 hari di rumahnya, gitu. Taib. Qala li hadithi Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala lam yurakhas fi ayyami tasyriki an yasumna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diberi keringanan pada hari-hari tasyrik itu untuk berpuasa kecuali orang-orang yang tidak mendapati hadyu, ya. Hadyu itu dari kata hadiah. itu sembelian dagingnya dihadiahkan kepada fuqara Mekah, ya. Walaupun sekarang mungkin tidak ada fakir Mekah, ya. Tetapi itu dahulu asalnya disedekahkan, dihadiahkan kepada penduduk Mekah, ya. Taib. Maka dengan hadyu tadi itu ada istilah tasyrik tadi, ayam tasyrik, hari-hari tasyrik, ya. Itu ayam yusriku al-lahma, ya. Mereka dulu pada tanggal 11, 12, 13 itu biasanya digunakan untuk apa? Jemur daging, ya. Di terik matahari itu. Kalau sekarang dari jemur, kan. Dulu untuk mengawetkan dijemur, ya kan? Nah, itu disebut hari-hari tasyrik, hari-hari jemur daging, ya. Karena banyaknya daging ketika itu, gitu. Baik. Ini perkara-perkara yang dibenci dan diharamkan dalam berpuasa, ya. Taib, bab terakhir, ya, yang terkait dengan ahkam siam adalah ibadah yang mulia. Qala rahimahullah al-babul khamis fil i'tikaf, ya. Bab yang kelima tentang i'tikaf, ya. Qala fihi iddatu masail, padanya terdapat beberapa masalah. Qala al-masalatul ula ta'riful i'tikaf wa hukmuhu. Masalah yang pertama adalah pengertian i'tikaf dan hukumnya. Qala al-awwal ta'rifuhu al-i'tikafu fil lughati luzumu syai'i wa habsun nafsi 'alaihi. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah melazimi sesuatu, ya. Dan menahan diri padanya, ya. Melazimi sesuatu dan menahan diri pada sesuatu tersebut, ya. Yang mungkin orang-orang menyebutnya dengan bertopo, petapa, ya, atau semedi. Nah, itu dari bentuk i'tikaf ini, ya. Melazimi sesuatu, ya. Taib wa fi syar'i luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Sedangkan i'tikaf yang disyariatkan itu adalah seorang muslim yang sudah mumayyiz melazimi masjid, ya. Tidak boleh tempat lain, ya. Gua, ya, atau kamar, kamar tengah atau kamar belakang, ya. Tidak ada kebaikannya, ya. Tidak ada keutamanya. Hanya masjid, ya, melazimi masjid. Lito atillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjalankan sholat, ya, sholat, ya. Jumat, ya. Baik. Qala asani hukmuhu, kemudian masalah yang kedua adalah hukumnya. Apa hukum itikaf? Qala wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Itikaf adalah sunnah dan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala liqalihi subhanahu wa ta'ala an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'aqifina war ruk'i sujud. Supaya kalian berdua, ya, yaitu Ibrahim dan Ismail, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau berdua membersihkan Masjidil Haram, antahira baiti, supaya kalian berdua membersihkan rumahku, ya, Masjidil Haram, litta'ifin. Kenapa dibersihkan? Untuk orang-orang yang tawaf, ya. Untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, warruka'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, ya. Taib, maka seorang yang berkhidmat kepada masjid itu ibadah yang agung, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ya, diperintahkan untuk mengurusi masjid, ya. Taib. Wa hadhil ayatu dalilun ala masru'iyatihi hatta fil umami sabiqati. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan disyariatkan itikaf, ya, bahkan pada umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu disyariatkan. Wa qalu ta'ala la tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid. Taib qala wa Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asral awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allahu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau itikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dalam riwayat lain disebutkan awalnya beliau itikaf di awal 10 awal pertama Ramadan. Kemudian 10 yang kedua, ya. Kemudian diberitahu bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir, maka beliau senantiasa itikaf di 10 hari terakhir, ya. Rojaan liliqai Lailatul Qadar, ya. Mengharap bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang melakukan ketaatan di malam Lailatul Qadar, nilai ketaatannya itu lebih baik daripada ketaatan dia 1000 bulan, ya. Di malam-malam lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya itu, ya. Baik. Qala wa ajma'al muslimun 'ala masru'iyatihi wa annahu sunnatun, dan kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya itikaf dan bahwasanya dia adalah sunnah. Qala la yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yandurahu. Maka tidak wajib bagi seseorang kecuali dia mewajibkan untuk dirinya seperti dia bernazar, ya. Nazar itu ilzamul mar'i malam yujib fisyari, ya. Seseorang mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan secara syar'i, itu nazar, ya. Maka hukumnya wajib. Qala fatas fasabatat sunniyatul itikaf fa masru'iyatuhu bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Maka hukum sunnahnya itikaf itu ditetapkan berdasarkan Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', ya, sebagaimana tadi dalam ayat, dalam hadis, dan Ijma' kaum muslimin, ya. Taib. Maka sebagaimana ungkapan salaf, ya, idza samita hadisan fa'mal bihi takun min ahliha, ya. Kalau kamu dengar, kamu tahu satu sunnah, ya, maka amalkan, ya. Walaupun sekali dalam seumur hidup, ya. Takun min ahliha, kamu akan jadi pemiliknya, ya. Kamu akan menjadi orang yang teranggap sebagai ahlu sunnah tadi. Sunnah ini diantaranya adalah iktikaf ini, ya. Dan nanti akan disebutkan waktunya tidak harus 10 hari terus berturut-turut, ya. Kalau dia mampu 10 hari, maka dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, qatul alaik bainal khalaik li khidmatil khaliq, ya. Itikaf itu memutus hubungan dengan makhluk. Sudah. Kesibukan dia, kesibukan urusan dia putus selama itikaf. Li khidmatil khaliq, dalam rangka berkhidmah kepada Sang Pencipta, ya. Berzikir, baca Al-Qur'an, salat, ya. Belajar dan seterusnya. Sudah, seolah-olah dia akan merasakan kebaikan yang luar biasa, ya. Baik, dengan ibadah ini, ya. Dia putus sesaat urusan-urusan kesibukan-kesibukan dunia dia, ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin semalam atau sehari semalam atau dua hari, ya. Maka di praktekkan dari sunnah tersebut, ya. Taib qala al-masalah tsaniyah syurutul itikaf. Masalah yang kedua adalah syarat-syarat itikaf. Qala al-i'tikafu ibadatun laha surutun la tasihu illa biha. I'tikaf adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat yang tidak sah kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, ya. Syarat itu ma yalzam min adamihi al-adam, ya. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, ya. Syarat sesuatu itu adalah yang mengharuskan tidak adanya syarat itu tidak adanya sesuatu, ya. Adanya syarat, ya, itu tidak mengharuskan adanya sesuatu tadi, gitu. Contohnya syarat sholat wudu, ya. Wudu syarat sholat. Sholat tidak teranggap, tidak ada, ya. Yalzam min adamihi adam. Mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya sholat. Ya, tidak ada syarat sholat berarti tidak ada sholat. Tetapi ada syarat sholat, dia berwudu, dia tohir, ya. Tidak harus sholat itu, ya. Tidak harus adanya syarat berarti adanya sesuatu tadi, gitu. Baik. Dan saya. Taib wallahu taala a'lam bisawab naktafi lahuna nasallallahu taufik lil jami sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum.